matamu saat engkau pergi. Coba untuk tidak menangis, namun aku menangis saat engkau pergi. Sayang, tak kuat melepasmu. Sadarlah bahwa ku merindukan dirimu. Sayangku, sadarlah bahwa ku membutuhkanmu. Sebelum kau pergi, mohon tunggu dulu. Ku ingin balik sebentar saja. Ku melihat kamu, mohon jangan lupakan.